Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، وحيومة السلام حمد الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bifadlihi wal minnah, dengan keutamaan dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini untuk mempelajari salah satu kitab milik ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, yaitu kitab Syarhu Usuli Sunnah, penjelasan prinsip-prinsip sunnah, li fadilati Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap su' kejelekan, dan juga dari setiap perkara yang dibenci. Sebelum kita masuk untuk melanjutkan pembacaan dari penjelasan Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, maka ada catatan tambahan yang berkaitan dengan Al-Kutubul Munazzalatu, kitab-kitab yang diturunkan min indillahi subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Hadis ini sudah kita dengarkan bersama pada pertemuan yang lalu. Demikian pula hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan Abdu Ibnu Humaid dan Ibnu Asakir, sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka, di dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, di dalam kitab tafsirnya. Mereka seluruhnya menyebutkan bahwa hadis ini bersumber dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, "Dakhaltul masjida fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu." Ku masuk ke masjid, maka aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk seorang diri. Qultu ya Rasulullah, kam kitaban anzalahu Allah? Maka aku bertanya, wahai utusan Allah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bertanya, wahai utusan Allah, berapakah jumlah kitab yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sebagai jawaban dari pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjumlah 104 kitab. Pertemuan yang lalu kita hanya menyebutkan mi'atu kitabin, 100 kitab. Namun secara lengkapnya disebutkan di dalam riwayat ini, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin, 104 kitab. 100 kitab berupa lembaran-lembaran, berupa sahaif, lembaran-lembaran, dan 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi setelahnya, Rasul setelahnya. Unzila ala shisa khumsuna sahifatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabiullah shit. Shit, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak 50 sahifah, sebanyak 50 lembaran. Wa unzila ala akhlukha 30 sahifatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabiullah akhlukh. Akhlukh adalah nama lain dari Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Akhnuh kalau disederhanakan ke dalam bahasa Indonesia namanya khanuk. Namanya khanuk. Sebanyak 30 sahifatan, sebanyak 30 lembaran. Wa unzila ala Ibrahim ashru sahaifa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabiullah Ibrahim 10 lembaran. Wa unzila ala Musa qabla Taurati 10 sahaifa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sebanyak 10 lembar sebelum diturunkannya Taurat. Jadi jumlahnya 100. 50 yang pertama, 30 yang kedua, 80. Kemudian 10 yang berikutnya dan 10 yang terakhir. Totalnya 100. Wa unzila Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqanu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab setelahnya, yaitu Taurat, Al-Injil, Al-Zabur, dan Al-Furqan. Al-Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa, kemudian Al-Injilu diturunkan kepada Nabiullah Isa ibnu Maryam, dan Al-Zabur, Al-Zabur diturunkan kepada Nabiullah, siapa ini? Nabi Dawud. Wal-Furqan ayil Qur'an. Al-Furqan adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Namun tentunya 104 kitab yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dari para ulama alaihim rahmatullah ini bukanlah pembatasan. Bukanlah pembatasan bahwa secara mutlak jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya 104 kitab. Tidak. Barakallahu fikum. disebutkan dalam suratul Baqarah, disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia dahulu adalah umat yang satu, adalah satu umat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi mubasysyirin wa munzirin, untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, al-kitab. Iya, jadi di sini al-anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka juga memiliki kitab. Mereka juga memiliki kitab bil haqqi, yang mengandung kebenaran. Liyahkuma bainan nas, untuk memberi keputusan di antara manusia. Fima ikhtalafu fihi, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah mereka berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi Alkitab. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Baghyan bainahum, perselisihan mereka di antaranya disebabkan karena kedengkian di antara mereka. Iya, dengki ini sifat tercela. Semoga Allah bersihkan dari tubuh ahlu sunnati wal jamaah. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'iznih, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Radikan di sini. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka juga memiliki kitab. Barakallahu fikum. Fakullu rasulin ma'ahu kitab, dan setiap rasul juga memiliki kitab. Iya, juga memiliki kitab. Adapun yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa jumlah para nabi itu 120 ribu, jumlah para rasul itu 313 rasul, dan di dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan bahwa jumlah para nabi itu 124 ribu. Adapun jumlah para rasul itu 315. Namun kedua riwayat ini dilemahkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Di antaranya dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Takhrijul Mishkah, bahwa jumlah para rasul itu 300 sekian belas. Iya, tanpa mentakin jumlahnya 300 berapa. Iya. Ketika hal ini ditanyakan kepada Al-Lajnatud Daimah, lembaga riset ilmu dan fatwa Kerajaan Arab Saudi, tentang jumlah para nabi dan rasul, maka Al-Lajnatud Daimah Al-Buhuz Al-Ilmiyah Wal-Ifta', mereka para ulama yang tergabung dalam lajnah itu memberikan jawaban bahwa la ya'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui jumlah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Asyahidu min hadza, maka asyahid, kesimpulan dari penjelasan ini, bahwa jumlah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, demikian pula jumlah dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, hanya Allah Subhanahu wa taala pun yang mengetahui rinciannya. Barakallahu fikum. Ayuhal muslimun ibadallah, wa ayyuhal islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, al-wajibu 'ala al-muslimi ay yu'mina fi jami'il kutubil munazzalati min 'indillahi ta'ala. Maka wajib bagi setiap muslim untuk beriman dengan seluruh kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. فَنُؤْمِنُ الْإِيمَانَ الْمُجْمَلَ بِالْكُتُبِ الَّتِي لَا نَعْلَمُ تَفَاصِيلَهَا. Kita beriman dengan keimanan secara umum kepada kitab-kitab yang kita tidak mengetahui berapa jumlah rinciannya. مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ بِعَدَدِهَا, tanpa menentukan jumlah mutlaknya. Iya. Fallahu a'lamu bidzalik. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hal itu. Wa nu'minu bil kutubi allati na'lamuha biha sabima na'lamu min tafasilha min an-nususil wahyi. Dan kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya telah kita ketahui rinciannya berdasarkan nas-nas wahyu dari Al-Qur'an was-sunnah. Naam. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wa hadzal khudu' هو تصحيح للحديث المذكور في الاجتماع الأخير. Maka penyampaian ini untuk meralat dan merevisi penyampaian pada pertemuan sebelumnya. Ayuhal muslimun ibadallah, wa ayyuhal islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada penjelasan fadilatul syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. ila qawlihi hafizahullah, sampai kepada perkataan beliau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Wa sifatul kalami min sifatil kamali, dan sifat al-kalam, sifat berbicara, min sifatil kamali, termasuk sifat yang sempurna. Iya, termasuk sifat yang sempurna. Wallahu kamilun, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Yahabbu min kamalihi, yahabbu min kamalihi liman yasha'u min ibadihi wa makhluqatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempurnaannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan makhluk ciptaannya. Manusia biiznillah, dengan izin Allah, adalah hamba Allah. Manusia adalah di antara makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya sifatu kamalin, maka itu adalah sifat yang sempurna. Al-ilmu sifatu kamalin, ilmu itu adalah sifat sempurna. Ilmu itu adalah sifat yang sempurna. Al-qudratu sifatu kamalin, dan kemampuan itu adalah sifat sempurna. Sifat yang sempurna. Falladhi yaslubu anillahi al-kalama wal-ilma wal-qudrata hadha tanaqqasallaha ghayata tanaqqus. Iya. Maka orang yang merampas al-kalam, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu dan kemampuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadha tanaqqasallaha ghayata tanaqqus, maka ini adalah perendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perendahan yang melampaui batas. Perhatikan. Walamma qala ahadu kuffari Quraisyin, maka ketika ada salah seorang kafir Quraisy, dia mengatakan, dan ucapannya ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran, di dalam Al-Quran, in hadha illa qawlul bashar, ini hanyalah ucapan manusia. Al-Quran ini hanyalah ucapan manusia. Ini ucapan salah seorang kafir Quraisy dalam surat Al-Mudathir ayat 25 ini. Qala sa'uslihi saqar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Mudathir ayat 26, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Apa itu neraka saqar? Neraka saqar itu neraka yang menghanguskan kulit-kulit manusia. Itu neraka saqar. Penjelasannya dalam ayat ini juga. Maaf, penjelasannya dalam surat ini juga, suratul Mudathir. Iya. Iya. Innahu fakkar wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Iya. Fakutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Thumma kutila kaifa qaddar, kemudian sekali lagi celaka dia bagaimana dia menetapkan. Thumma nazar, kemudian merenung dan berpikir. Thumma abasa wa bashar, thumma abasa, thumma abasa wa bashar. Afwan. Kemudian maaf, lalu bermuka masam, wabasar dan cemberut. Iya, wabasar itu dan cemberut. Thumma adbar wastakbar, kemudian dia berpaling, berpaling dari kebenaran. Wastakbar, dan menyombongkan diri. Iya, dan menyombongkan diri, menyombongkan diri. Ingat ya, terkadang kita bisa mengatakan jauhi kesombongan, hati-hati dari kesombongan, kesombongan itu bahaya. Namun terkadang dalam pengamalan berat. Terkadang pengamalan menunjukkan kesombongan. Iya. Terkadang ucapan berbeda dengan perbuatan. Semoga Allah meluruskan ahlu sunnati wal jamaah sehingga ucapannya sama dengan perbuatan. Perhatikan ini. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar, illa sihrun yu'sar. Faqala, maka dia mengatakan Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar, ini hanyalah ucapan manusia. Sa'uslihi saqar, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memasukkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan manusia ke dalam neraka saqar. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memasukkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu ke dalam neraka saqar. Yeah. Ini akidah. Ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Sampai kapanpun Al-Quran itu kalamullah. Ya. Gigihnya al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaih membela akidah ini. Membela salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam dengan ucapan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini disebutkan dalam suratul Mudatsir ayat 18 sampai 26. Di situ tertulis berapa yang punya kitab ini? 18 sampai berapa? Kalau di kitab saya ini 18 sampai 19. Ini sakot. Ini salah cetak ini. Iya. Ketika diedit mungkin lewat, terus ketika dicetak lolos. Iya. Padahal ayat-ayat ini disebutkan dalam di dalam surat Al-Mudatsir ayat 18 sampai 26. 18 itu dimulai dari innahu fakkaro wa qaddar, kemudian 26 itu sa'uslihi saqar. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah wa ummati salam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Qaulul bashari makhluqun fatawa'adahu Allahu hadzal wa'ida asyadida. Qaulul bashar, ucapan manusia adalah makhluk. Ucapan manusia, perkataan manusia adalah makhluk. Fatawa'adahu Allahu hadzal wa'ida asyadida. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Mengancam orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia. Mengancam orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia dengan ancaman keras. Iya, apa ancaman kerasnya? Sa'uslihi saqar, dimasukkan ke dalam neraka saqar. Itu ancamannya. Itu diantara ancamannya. Hadza ta'nu fi hadzal qur'ani bi annahu sihrun wa bi annahu qaulul bashar. Maka ini adalah pelecehan, caci makian, umpatan, fitnah kepada Al-Quran. Biannahu sihrun, bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Bahwa Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Hada tanakusun wa ta'anun fi hadzal Qur'ani alladhi huwa kalamullahi anzalahu Allahu lihidayatil bashari subhanahu wa ta'ala wa laysa bi makhluq. Ini adalah pelecehan, maaf, ini adalah merendahkan dan melecehkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wa laysa bi makhluq. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Naktafi bi hadzal miqdar. Faman kana sawaban famin Allah. Jika ada benarnya, maka semua itu datangnya dari Allah. Faman kana khata'an famin Ismail. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Wallahu ala dzalika qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.